Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa melanjutkan mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih mengkaji dalam kitab Taisirul Karimul Rahman di tafsir Kalamul Mannan, tafsir yang mudah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, surah Al-Baqarah. Dan langsung kita masuk pada ayat yang ke-144. Kemarin kita sudah baca secara singkat, secara makna. Sekarang kita masuk pada ayat 144. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan wallayannaka shibratan tardaha fawalli wajhaka shatran masjidil haram. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Yang maknanya kurang lebih Allah menyatakan, yang maknanya qadnara, sungguh kami melihat. Qadnara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami tahu, kami lihat engkau wahai Muhammad membolak-balikkan wajahmu fisama tara langit. Rasulullah berbolak-balik menengadahkan wajahnya ke langit, berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya arah kiblat diarahkan ke Baitullahil Haram. Dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah. Terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan palingkan engkau ke arah yang engkau sukai, ke arah yang engkau inginkan, yang engkau ridhoi. Maka palingkanlah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Maka Allah kabulkan doa Rasulullah, maka Allah perintahkan, maka arahkanlah wajahmu ke masjidil haram. Wahai suma kuntum, maka dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, sungguh-sungguh mereka mengetahui bahwasanya itu adalah hak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengarah ke Ka'bah itu benar-benar hak, perintah dari Allah Ta'ala. Haqqu min rabbihim, kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulullah, Allah berfirman binarihi kepada nabinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat engkau wahai Muhammad berbolak-balik mengenadahkan atau berbolak-balik wajahmu ke arah langit. Ketahuilah, ini ketika selesai salat. Boleh enggak habis salat berdoa? Boleh. Setelah berzikir kemudian berdoa, tetapi berjamaah tidak ada dalilnya. Setelah salat kemudian doa berjamaah tidak ada dalilnya. Adapun setelah salat boleh berdoa. Kalau dibutuhkan berdoa maka berdoalah. Dan Rasulullah ketika itu menengadahkan wajahnya ke langit. Berdoa. Dan syarat diterima aja doa, diantaranya ketika suami itu mengangkat tangannya ke langit. Dan Syekh Saleh Utsaimin menyebutkan digabungkan antara dua tangan kanan dan tangan kiri, digabungkan. Diangkat ke atas. Sampai-sampai ridaknya Rasulullah itu jatuh. Selendang yang berada di pundak Rasulullah jatuh. Seperti orang yang mengemis. Ketika meminta kepada seorang gandum atau yang lainnya, Tuhan, Tuhan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita dan mengarahkan wajah kita ke langit. Adapun mengarahkan wajah ke langit ketika sholat, maka dilarang. Tidak boleh sholat, Allahu Akbar. Tidak boleh. Tidak boleh mengarahkan wajah ke langit ketika sholat. Adapun setelah sholat, maka boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menengadah mengarahkan wajah kita ke langit. Jadi Rasulullah berdoa setelah sholat itu, barakallahu fikum, setiap sholat doa lagi, dan mohon, tenang, minta agar supaya dipalingkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Karena punya hajat, pengen. Maka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat artinya, kasratu taraddudihi fi jami' jihatih. Artinya sangat sering, banyak sekali berbolak-balikan wajahnya ke arah langit. Setelah sholat doa lagi, setelah sholat berdoa lagi. Kenapa? Syauqan, karena rindu. dulu ketika di Makkah Rasulullah sholat menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ketika hijrah ke Madinah menghadap Baitul Maqdis, tidak bisa lagi menghadap Ka'bah. Rasulullah rindu syauqan, rindu untuk sholat menghadap Ka'bah. Arah kiblat nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiblatnya Nabi Ismail. Rasulullah rindu untuk sholat menghadap Ka'bah. Wantidharan linuzulil wahyu. Dan sambil menunggu turunnya wahyu. Siapa tahu Allah berkenan menurunkan wahyu, menurunkan perintah untuk diperbolehkan sholat menghadap Ka'bah. Bistikbalil Ka'bah, menunggu ayat Al-Quran, menunggu wahyu yang memperbolehkan untuk sholat menghadap Ka'bah. Enggak berani Rasulullah langsung sholat menghadap Ka'bah kalau tidak ada perintah. Enggak sembarangan dalam ibadah, harus ada perintahnya, harus ada dalilnya. Tidak seenaknya melakukan ibadah, sekendaknya enggak boleh. Tapi harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, wajhika qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami melihat engkau membolak-balikkan wajahmu fis sama', ke langit. Wajhika, Allah sebutkan wajhika. Walam yakul basarika, Allah tidak menyatakan pandanganmu, matamu. Sungguh kami melihat engkau membolak-balikkan wajahmu. Melihat, memandang ke langit. Kenapa Allah tidak sebutkan qad nara taqalluba basarika, sungguh kamu melihat pandanganmu atau matamu melihat ke langit. Kenapa kok enggak disebut basarika tapi wajhika, wajah? Sebenarnya yang melihat itu wajah atau mata? Mata atau wajah? Wajah atau mata? Allah sebutkan di sini wujuh. Barakallahu fikum. Kenapa Allah sebutkan di sini wajah? Li ziyadati ihtimami. Untuk menambah ihtimam. Ya. Untuk menunjukkan dia itu mementingkan, serius dia berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Walianna taqlibal wajhi. Taqlibal wajhi, karena sesungguhnya memalingkan wajah mustalzim litaqallib al-basar, sudah otomatis, secara otomatis memalingkan mata atau pandangan. Orang kalau mengarahkan wajahnya ke langit, otomatis wajahnya atau matanya, pandangannya ke langit. Pernah enggak kamu lihat orang wajahnya menengadah wajahnya ke langit tapi matanya ke bawah? Ada enggak? Jarang. Orang yang mendengarkan wajahnya ke langit, kemudian matanya ke langit, menunjukkan dia ihtimam. Sangat perhatian, sangat butuh, minta betul-betul, sungguh-sungguh. Minta kepada Allah Ta'ala. Coba kamu, kalau ada pengemis minta dengan kamu. Ya. Pengemis datang pada kamu, dia minta. Tapi wajahnya yang mengangkat. Mas minta, mas. Jelit ya. Malah takut kamu kan? Takut enggak? Kok wajahnya saja yang ke atas? Atau wajahnya enggak ke atas, cuma matanya yang ke atas? Mama takut ya, Mas. Begitu juga kamu. Kalau enggak suka dengan seseorang, wajahnya enggak berpaling ke wajah orang tersebut, tapi matanya aja. Menunjukkan enggak suka. Ya kan? Wajah. Cuma matanya saja. Beda dengan orang yang wajahnya ke atas, pandangannya juga ke atas, menunjukkan ihtimam syadid. Kesungguh-sungguhannya yang sangat. Memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan yang namanya pandangan mata ini, kemanapun wajah mengarah, berpaling, dia akan lihat ke sana. Maka yang namanya wajah atau penglihatan itu sekadar sama. Nah, disebut wajah maksudnya pandangan. Disebut pandangan artinya wajah. Kena kemana wajah berpaling, mata ke situ. Ke kiri, pandangan ke situ. Ke atas, pandangan ke situ. Ya, kan? Oleh sebab itu Allah menyatakan, wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Rabb-nya, ila Rabbiha, kepada Rabb-nya, nadhirah, dan keadaan memandang. Sebenarnya memandang itu bukan wajah, tapi mata. Tapi sudah dipahami, wajah-wajah mereka berseri-seri, wajah mereka memandang Rabb mereka. Kenapa di wajah itu ada mata? Mata itu berada di wajah. Nah, demikian juga firman Allah Ta'ala, wujuhu yaumaidin na'imah. Wajah-wajah ketika hari itu penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Nah, wajah. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullahu jahin barakallahu fikum. Maka yang Allah SWT hendaki maksudkan, yaitu wajah-wajah ketika itu memandang Rabb mereka. Artinya, di wajah itu ada mata. Mereka memandang, melihat Rabb mereka. Dan memandang Rabb mereka itu, memandang Allah SWT adalah nikmat tertinggi. Nikmat yang paling agung. Dan tidak ada nikmat yang lebih tinggi dari itu. Nah, nikmat yang paling besar adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk jannah, mereka masuk semua yang masuk dalam jannah, dan tadinya dalam neraka sudah waktunya sudah selesai, semuanya masuk dalam jannah semuanya. Penduduk neraka pun seluruhnya sudah masuk dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan al-maut. Al-maut, kematian berbentuk kibar, berbentuk kambing. Kemudian kematian pun disembelih. Akhirnya kematian pun mati. Sehingga tidak ada mati lagi. Maka penduduk surga bergembira dengan gembira yang sangat luar biasa. Karena mereka akan merasakan nikmat dalam jannah dan tidak pernah mati selama-lamanya. Kalau kamu sekarang punya nikmat, waduh, jangan tahun depan minggu depan mati. Itu siapa nikmat ini? Bingung. Tetapi kalau jannah, nikmat yang mereka rasakan tidak akan pernah henti selama-lamanya, karena mati sudah mati. Sebaliknya, ketika penduduk neraka melihat mati disembelih, mereka sedih. Berarti mereka diazab tanpa pernah mati. Sedih mereka. Kemudian Allah memanggil penduduk jannah, penghuni surga. Dan Allah akan menyatakan, akan memberikan nikmat kepada mereka. Mereka bingung, ya Allah, nikmat apa lagi? Bidadari sekian sudah mereka rasakan. Nikmat-nikmat surga, sungai susu, sungai madu, semuanya sudah. Nikmat apa lagi? Maka Allah menyingkap wajahnya. Akhirnya mereka terpesona. Kemasan nikmat yang luar biasa. Sampai mereka lupa dengan nikmat surga. Nah. Maka. Adapun orang-orang kafir. Mereka terhalangi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum mukminin yang mereka yakin, terutama mereka-mereka yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilam takun tarah, kalau kamu tidak bisa menyatakan demikian itu, berbuat beribadah seperti itu, fa'innahu yarak, nah, tapi kamu yakin Allah melihat kamu. Maka orang yang yakin, ketika ibadah, Allah melihatnya, sehingga dia serius dalam beribadah, serius dalam berdakwah, serius dalam hadir di majlis ilmu, sungguh-sungguh ikhlas dengan Allah Ta'ala, tidak ada tendensi dunia, tidak mencari pujian, tidak mencari yang lainnya, betul-betul karena Allah SWT, maka jadilah ibadah yang tersebut amalan saleh. Itulah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Itulah yang disebut dengan ihsan. Nah, adapun orang-orang kafir berbuat seenaknya, berbuat dosa seenaknya, merasa tidak diawasi oleh Allah Taala, maka pada hari kiamat pun mereka tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Pada hari itu mereka terhijabi, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang tasawuf sufi, ya, Di Bengkulu ini paling banyak namanya tasawuf sufi ya. Bahkan di Indonesia ini penuh dengan kaum muslimin yang berpaham tasawuf sufi ya. Mereka berkeyakinan Islam ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Pertama yaitu syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Nah, Allah kamu masih syariat, direndahkan kita sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kalau enggak masuk tarekat percuma tuh. La haula wala quwwata. Rasulullah pernah masuk tarekat enggak sih? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi-nabi seluruh nabi pernah masuk tarekat enggak? Tarekat itu berdiri tahun berapa? 1400. Berarti seluruh para nabi enggak pernah ikut. Sesat semua para nabi. Bukan para nabi yang sesat, kamu yang sesat. Yang mengikuti acara Hindu dan Buddha, membagi Islam menjadi 4 tingkatan. Islam terbagi dari 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Imam Muslim, diwakilkan oleh Imam Muslim. Bukan 4 tingkatan seperti sufi ya. Kemudian katanya sudah tingkat ma'rifat, memandang wajah Allah Ta'ala. Sudah bersatu dengan Allah, melihat Allah SWT. Sudah ma'rifat, sudah tahu Allah. Loh, nikmat itu di akhir di surga nanti. Untuk penghuni surga. Lah kamu masih di dunia merasa sudah melihat Allah. Bahkan Allah menyatu dengan tubuhmu. Wajar kemudian mereka meremehkan syariat. Gak mau sholat lagi. Seenaknya dia berbuat dosa dan lainnya. Karena merasa sudah mendapatkan nikmat yang paling tinggi, yang paling besar. Nah, dusta. Dusta. Demikian itu adalah kedustaan. Nah, Allah SWT memberikan syarat. Barang siapa yang ingin memandang wajah Allah SWT, maka syaratnya harus dipenuhi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan wajah Allah, syaratnya 2 kata Allah. Falyamal amalan saliha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang ada tuntunannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan tidak dikatakan amal saleh kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau bertentangan dengan sunnah Rasul, bukan amal saleh namanya. Ini syarat yang pertama. Beribadah harus ada dalilnya. Yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak mencari dunia, tidak mencari jabatan, pujian. Tidak pula yang lainnya, maka dia akan bisa berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Nanti pada yaumul qiyamah, bukan di dunia. Dunia ini tempat ibtila, tempat ujian-ujian. Bukan untuk merasakan nikmat. Yaumul akhirat. Hari akhirat itu untuk merasakan hasil. Kalau baik, hasilnya dalam jannah. Kalau jelek, hasilnya dalam neraka. Adapun dunia, tempat ujian. Kalau dapat sufi yang merasakan sudah mendapatkan nikmat di dunia. Dunia ini, nanti banyak orang-orang kafir. Bagi orang muslim, ini adalah penjara. Mau makan riba, enggak boleh. Berzina, enggak boleh. Enggak makan di penjara. Nah, maka ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita kembali kepada kitab, bahwasanya terkadang disebutkan memandang itu dengan wujud, dengan wajah. Karena memang pandangan mata itu terdapat pada wajah. Dan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi untuk ahli jannah saja. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit, untuk mendapatkan dunia, jabatan, dia korbankan agamanya, maka Allah SWT tidak akan memandangnya dengan wajah, dengan pandangan rahmat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Atau ayat yang lain ya. Nah, orang-orang yang mereka menjual ayat Allah SWT, agama Allah, nah, dengan harga yang sedikit, Allah tidak ajak bicara dia. Jangankan mau dipandang dengan wajah yang berseri-seri, apa, dengan wajah yang menyenangkan. Nah, diajak ngomong pun enggak. Orang yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Karena ingin dapatkan pujian, dia berfatwa dengan fatwa yang membuat manusia suka. Padahal batil. Yang penting banyak orang milih dia. Yang penting banyak orang senang dengan dia. Yang penting orang, dia jadi fan, disukai orang, disenangi orang. Sehingga dia enggak mau berfatwa yang hak. Dia berani menyampaikan apa adanya. Takut nanti orang enggak mau taklim lagi dengan dia. Ini berarti menjual agama Allah dengan harga yang murah. Menjual agama Allah dengan dunia. Ini tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu juga orang-orang yang orang tua yang berzina, yang di depan kehobiannya, maka tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kuwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jain barakallahu fikum. Jadi yang namanya pandangan dengan wajah sekaligus dengan pandangan mata, nam itu menunjukkan ihtimam. Serius, sungguh-sungguh. Nam dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanuwalliyannaka artinya ai nuwajjihuka li wilayatina iya. Sungguh-sungguh kami akan palingkan engkau wahai Muhammad ke arah yang kau ridhoi. Kenapa? Kami wali kalian, kami yang ngurus kalian, yang kami berkuasa ngurusi kalian, kami akan palingkan wajahmu ke arah yang kamu sukai, ke arahnya yaitu kiblat antar doha, ke arah kiblat yang kamu ridhoi. Mana arah kiblat yang Rasulullah ridhoi? Yaitu Ka'bah. Aitu hibbuha, yang kamu senangi, kamu sukai. Wahyal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wa fi hadza bayan, di dalam ayat ini terdapat penjelasan li fadlihi, keutamaan Rasulullah, wa syarafihi, dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitu innallaha ta'ala yusari' fi ridahu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa bolak-balik, mengarahkan wajahnya ke langit. Doa lagi. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu betapa senangnya dan bahagianya seseorang ketika doanya dikabulkan. Ini menjadi keutamaan Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, di mana doanya dikabulkan oleh Allah SWT dengan segera. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah perintahkan beliau untuk mengarahkan. Tsumma sarraha lahu bistiqbaliha. Kemudian Allah perintahkan beliau, Allah jelaskan, Allah perintahkan beliau untuk mengarahkan pandangannya ke arah Ka'bah. Di mana Allah menyatakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Rasulullah tadi minta apa? Kiblat dipalingkan ke Ka'bah. Kata Allah, kami akan palingkan wajahmu kemana? Arah yang kamu ridhoi, yaitu Ka'bah. Dan Allah firmankan lagi, sekarang arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Sama enggak? Ka'bah, kemudian ke arah Masjidil Haram. Nah, wal wajhu ma aqbala min al badan al insan. Baik. Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka para ulama menyebutkan, kalau kita berada di masjid Masjidil Haram, sedang berada di sekitar Ka'bah, maka arah kita langsung ke Ka'bah. Langsung menghadap Ka'bah. Tapi kalau kita tidak dalam masjid, di luar masjid, dan Ka'bah enggak nampak, maka palingkan wajahmu ke arah masjid. Berarti untuk orang-orang yang berada di Masjidil Haram, yang dalam masjid, arahnya langsung ke Ka'bah. Yang jauh dari masjid, di Masjidil Haram, maka adalah dia sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Bagi mereka-mereka yang bukan di Masjidil Haram, seluruh dunia arah mereka adalah syafar ke arahnya, ke arah tersebut. Kita mengarah ke Masjidil Haram. Orang yang berada di sekitar Masjidil Haram, arahnya ke masjid. Orang yang dia berada di masjid, arahnya ke Ka'bah. Dan tidak ada persisian dalam permasalahan ini. Nambar kalau fikum. Kenapa di sini disebutkan Ka'bah? Kenapa di sini disebutkan syatrah, arahnya? Kenapa di sini disebutkan masjid? Nah, sama saja. Nah, bagi yang berada di masjid, arahnya ke Ka'bah. Bagi di luar, arahnya ke masjid. Bagi yang jauh dari masjid, maka arahnya ke arah Masjidil Haram. Sekata arahnya kurang lebih. Nah, dan kemarin kita sebutkan, tidak perlu kemudian terlalu berlebihan, akhirnya arah masjid diubah, dihancurkan, segala macam, ke arahnya sekitar situ lah kurang lebih. Ya. Karena dia arah itu kadang-kadang berubah situ sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Fawalli wajhaka syatrah. Fawalli wajhaka syatrah Masjidil Haram. Palingkan wajahmu, yaitu mengarah arahkan. Artinya wajah di sini, fawalli wajhaka syatrah Masjidil Haram, arahkan juga sekaligus badanmu. Jangan cuma wajahnya saja. Baiklah saya sholat, Allahu Akbar, wajahnya enggak kayak gitu. Kan diperintah wajah saja. Maksudnya wajah di sini otomatis badannya juga gitu. Ya, paham ya? Jangan terlalu saklek, akhirnya wajahnya saja ke badannya ngarah tempat lain ya. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, artinya sak badan-badanmu. Ini disebut wajah semua ini yang arah ke depan, itu namanya wajah semua. Wajah. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bolehnya bagi seseorang yang sholat bergerak 1-2 langkah, selama memang itu diperlukan dan tidak mengganggu kekhusyuannya dengan syarat dia tidak berpaling dari Masjidil Haram, maka tetap sah. Contohnya, misalnya ibu-ibu sedang sholat di dekat pintu. Dia sholat, sholat sunnah atau sholat yang lainnya, tahu-tahu suaminya datang. Assalamualaikum. Ketok-ketok. Dia dekat dengan pintu. Boleh bagi seorang istri tersebut, dia kenali suara suami dia ini. Gak mungkin salah. Boleh dia bergerak, bukakan pintu, kemudian mundur lagi, sholat lanjutkan, gak masalah. Asalkan dia tidak berpaling. Allah berpaling dari orang yang berpaling. Nah, berpaling, lihat kanan atau lihat kiri, gak sah. Batal sholatnya. Nah, kalau bergerak, ada ular segala macam, boleh diambil kayu, bunuh dulu ularnya, selesai, lanjutkan sholatnya. Nah, baru 3 rakaat, 1 lagi rakaatnya misalnya, dia gerak segala macam, bunuh ularnya, lanjutkan 1 rakaat lagi. Dengan syarat tidak boleh berpaling, tetap arahnya ke Masjidil Haram. Pas sholat Allahu Akbar, gempur. Lari semua. Kalau berpaling, batal. Kalau dia lari tapi tetap arah ke Ka'bah, sholat di luar masjid akhirnya sah. Nah, tapi ngapain lari? Nah, aja udah ditentukan sudah sholat aja terus lanjut. Nah, nikmat kalau seandainya mati dan kadang beribadah kepada Allah SWT. Mau? Ya teori nanti lari. Nah, terkadang kenyataannya lari juga. Oh, nanti kan bisa sholat lagi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, jangan barakallahu fikum. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, al-wajah. Nah, artinya sekaligus mengarahkan badan. Wahai semua kuntum, dimanapun kalian berada, menyelbar, baik kalian itu berada di daratan, wal bahar, atau kalian berada di lautan, di atas kapal. Wa syarq, baik di timur, wal ghurb dan di barat, junub maupun di utara, wasyimal maupun di selatan, maka fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajah kalian ke arahnya. Arah mana ini? Arah Masjidil Haram. Karena Ka'bah enggak nampak, kamu jauh bagi di Indonesia ke arahnya. Ke arah situ. Barakallahu fikum. Kecuali kalau kamu berada di atas kendaraan yang enggak bisa kamu, yang masih berjalan, dalam keadaan musafir, kamu salat menghadap Ka'bah, Allahu Akbar, unta kamu belok kanan, belok kiri, tidak masalah. Balik ke arah sebalik, tidak masalah. Upayakan kalian upayakan marak Ka'bah dulu terlebih dahulu. Kemudian apa marakannya silakan. Kamu naik perahu, kamu hari mancing, wah, udah azan. Udah masuk waktu sholat. Kamu sholat, mengarah arahkan dulu Ka'bah, sholat. Hanya bergerak sendiri kapal tersebut ke sana kemari, enggak masalah. Nah, kalau memungkinkan, kalau kamu naik pesawat, udah waktu sholat, kamu sholat, arah mana nih ya? Enggak apa-apa, arman saja. Nah, kalau kamu tahu dan memungkinkan, arah Ka'bah dulu. Satu pesawat mau ke mana saja, silakan. Kalau enggak memungkinkan, enggak apa-apa, ke arah mana kendaraan kamu. Kalau memungkinkan. Ya Allah tibillah, azani wa iyakum rahimani wa rahimakumullahu jalan barakallahu fikum. Demikian yang kita ketahui, wallahu a'lam bisawab. Fawalli wujuhakum syatra, maka palingkan wajahmu ke arahnya. Fafiha, maka ada faedah di sini, faedah yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Fafiha ishtirat istiqbal Ka'bah li salawati kulliha, disyaratkan bagi orang yang sholat lima waktu harus menghadap Ka'bah. Harus menghadap Ka'bah. Artinya harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Harus menghadap kiblat. Faradaha wa nafaluha, baik salat wajib, salat fardu maupun salat nafilah. Yang mustahab, salat sunnah, tetap harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram. Wa annahu in amkana istiqbal ainiha, kalau memungkinkan untuk langsung menghadap Ka'bah, lakukan. Wa illa, kalau enggak memungkinkan, jauh enggak nampak dan lainnya, fayakfi syatrahu wajhiha syatruha wajhatuha, maka cukup kalau enggak mampu, mana Ka'bahnya dia nampak, ya ke arahnya sajalah. Nah, ke arah Masjidil Haram, kalau enggak mampu. Wa anil iltifat bil badan, karena sesungguhnya berpaling dengan badan mubtilul shalah, membatalkan sholat. Kalau kamu berpaling, badanmu berpaling, wajahmu berpaling, kalau badan berpaling otomatis wajahmu berpaling, ya. Badan kamu berpaling otomatis wajahmu berpaling, maka Allah juga berpaling, batal sholatnya. Nah. Li'anna al-amra bisyai' nahyun indid bihi. Ini kaidah. Fa'idah menyatakan li'annal amro bisyai', karena sesungguhnya perkara perintah terhadap sesuatu nahyun andid bihi, merupakan larangan dari kebalikannya. Perintah terhadap sesuatu merupakan lawan dari larangan dari lawannya. Perintahnya apa? Perintahnya menghadap kiblat. Berarti larangan sholat menghadap lawan dari kiblat. Berarti kalau sholat menghadap selain kiblat, maka batal. Berarti perintah terhadap sesuatu menunjukkan larangan dari kebalikannya. Walamma dzakara ta'ala fi ma taqaddam al-mu'taridina 'ala dzalik min ahli al-kitab wa ghairihim wa dzakara jawabahum dzakara huna anna ahli al-kitab wal 'ilmi minhum ya'lamuna anna dzalika annaka fi dzalika 'ala haqqin wa amn haqqin wa amn. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada ayat yang telah lalu tentang keadaan para penentang, yaitu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan selain mereka. Siapa yang menentang tentang arah kiblat? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik, dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi apa-apaan ini? Maunya tampil beda saja. Kata orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang-orang munafik, ini benar yang mana sih? Aku bingung ini. Kemarin sholat menghadap Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Kalau memang Ka'bah yang benar, berarti kemarin mengajarkan salah dong. Kalau memang Baitul Maqdis yang benar, kenapa harus pindah ke yang salah? Ini orang munafik, ngasih subhat. Begitu juga orang-orang musyrik. Ada orang Islam, orang yang beriman, udah deh. Kemanapun Allah perintahkan, ikuti. Kemarin dia perintahkan masih ke arah Baitul Maqdis, ya kenapa perintah, kerjakan. Itu hak, itu benar. Sekarang tidak lagi Baitul Maqdis, karena Ka'bah, itu pun yang benar. Karena ini perintah Allah Ta'ala, tenang orang-orang yang beriman. Nah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan yang demikian itu dan sudah menyebutkan jawabannya, kenapa kalian ribut? Toh timur dan barat semuanya milik Allah. Nah, timur dan barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dzakara huna, maka disebutkan di sini anna ahlul kitab, bahwasanya ahlul kitab wal ilmi minhum, dan orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka yang sedikit berilmu, yang mereka memiliki ilmu, Sebenarnya ya'lamuna annaka fi dzalika 'ala haqqi wa amrin, mereka itu tahu bahwa kalian engkau wahai Muhammad, apa yang kamu lakukan salat menghadap Ka'bah itu sebenarnya benar. Kenapa? Orang-orang berilmu dari Yahudi dan Nasrani tahu itu perintah Allah. Yahudi tahu, Nasrani tahu. Ini tokoh-tokohnya saja yang berilmu. Kenapa? Karena mereka dapati dalam lamma yajidunahu fil kitabim. Karena mereka dapati dalam kitab mereka. Oh, itu benar sebenarnya Ka'bah ada ini. Terdapat dalam kitab Taurat dan juga Injil sudah ada. Orang yang berilmu di antara mereka tahu. Terus sebenarnya Rasulullah itu benar. Nah, karena itu perintah. Lamma yajidunahu fi kitabim fayataridun 'inadan wa baghyan. Karena kenapa mereka tetap enggak mau ngikuti salat menghadap Ka'bah? Orang Yahudi enggak mau, Nasrani enggak mau, sampai hari ini tetap menghadap Baitul Maqdis. Di mana itu? Palestina. Ada masjid apa namanya? Masjid Al-Aqsa. Nah. Kenapa mereka enggak mau? Kenapa ina dan kena mentang? Baghyan, kena iri dan benci. Lagi-lagi Muhammad lagi diberi yang diberi hidayah Nabi Muhammad lagi, Muhammad lagi, Muhammad lagi, Muhammad lagi. Dibimbing nian mereka ini. Iri, dengki. Ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim fala tabalu bidzalika. Maka tatkala mereka telah mengetahui bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu salah, mengerti, mereka mengerti mereka salah tapi enggak mau ngikuti, maka Nabi Muhammad dan kaum muslimin senang dalam ibadah pada Allah. Silakan ngomong apa, silakan. Sebenarnya kamu tahu kan? Dan kitab kalian itu disebutkan menghadap kiblat Ka'bah ya kan? Iya kan? Kalian menentang saja. Nah, yang kalian jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentang padahal hati kecilnya meyakini. Kenapa menentang? Karena merasa tinggi, merasa sombong, sombong dan merasa tinggi. Ya sudah. Karena kaum muslimin sudah tahu sebenarnya yang hak adalah menghadap Ka'bah, tenang dalam ibadah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terus aja ibadah. Wah, ekstrem ini nih. Mau masuk surga dewe ini nih. Nah, terang anjing gonggong silakan. Nah, begitu juga ikhwati fillah, kalau kalian ya orang yang benci kepada kalian, bahasa kalau itu teroris, bukti mana seluruh dunia, mana buktinya? Nah, dituduh. Dan sebenarnya mereka juga bingung. Iya ya, buktinya mana kalau ini teroris? Enggak ada. Sehingga kamu terus aja berjalan. Nah, anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Karena mereka sebenarnya sadar juga kalian itu bukan teroris. Kalian itu bukan orang yang sesat. Tapi kan itu sesat terus. Ya. Enggak masalah. Benar, salah itu sesat. Kamu, nah, bisa baca Al-Quran enggak? Yang mengatakan sesat aja baca Al-Quran enggak bisa. Nah, benar itu apa enggak tahu, salah itu apa enggak tahu. Ketika mereka sudah kondisi seperti itu, sudah katakan beramal sesuai dengan aturan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, terus berjalan, kalaupun anjing menggonggong, apa peduli kamu dan anjing? Ya, terus aja menggonggong, silakan menggonggong. Maka ya khawatirillah rahimani wa rahimahullah, ya singkatlah jangan terisah. Fa'amma idza tayaqqana anna as-shawab wal haqq ma'al mu'tarid 'alayh, maka apabila telah kamu apabila telah yakin dan telah tahu ini yang benar, ini yang hak, yang orang yang dikritik ternyata itu mereka itu justru benar, wa anna mu'tarid ma'anid, dan adapun orang yang mengkritik adalah orang yang menentang, arif dibutlani qawlihi, yang sudah diketahui kebatilannya, kebatilan ucapannya, fa'innahu la mahallil mubalah, maka tentu hal ini menyebabkan kita tidak peduli dengan ucapan mereka. Mau dibilang teroris kek, mau dibilang wahabi kek, mau dibilang apa lagi? LJ kek, ya. Dibilang apa lagi? Jamaah tahzir kek, dibilang apa lagi? Celana jingkrang kek, mau diuji kecakaran kambing kek. Sudah pernah dicela kalian? Sering ya? Dibilang apa aja? Nah, udah terus aja jalan. Selama mereka tidak bisa mendatangkan bukti nyata secara hujjah dari Al-Quran dan Sunnah maupun bukti-bukti kenyataan, tidak bisa, terus. Berarti mereka tidak punya hujjah, terus jalan. Nah, maka ya khawatirillah rahimani wa rahmatullah, bal yanzuru bil mu'tarif al uquba ad dunyawiyyah wal ukhrawiyyah, sambil kan menunggu terus jalan saja, terus kerjakan perintah Allah, perintah Rasulullah, kerjakan larangan Allah dan Rasulnya, tinggalkan sambil menunggu hukuman dan azab yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mencela kalian, menunggu akibat dari ulah mereka yang menolak Al-Quran dan Sunnah. Tunggu saja. Tsunami kayak gempa bumi, lihat tuh kan kenyataannya. Lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ditambah lagi tunggu nanti pada yaumul kiamah. Kan lihat, saksikan. Nah, buktikan siapa sebenarnya yang teroris. Ternyata kalian yang ngebom bunuh sampai mabuk-mabuk diserang oleh mereka, teroris-teroris. Nah, 5 orang anggota disembelih oleh mereka, 1 ditawan oleh mereka. Buktikan. Kalian menuduh kami teroris, ternyata kalian yang bikin teror seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, dan ulah kalian. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka yang terakhir dalam bab ini atau dalam ayat ini, terus berjalan sambil menunggu tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka yang menentang. Kelihada qala, oleh sebab itu Allah menyatakan وَمَاللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. بَلْيَحْفِذْ لَعَلَيْهِنَ عَمَلَهُمْ, bahkan Allah menjaga amalan-amalan kalian. Amalan kalian, ini bisa dua wajah. Artinya, dua, subhanallah, Al-Quran ini indah dan bagus luar biasa. Kepada orang-orang yang menentang, Allah katakan, وَمَاللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Kami hitung ucapan kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu terhadap al-haq, menuduh al-haq binar gitu, kami hati-hati, kami tidak lalai, artinya kami baaf. Tetapi terhadap orang-orang yang baik, Allahu bi ghafirin amma ta'malun, sama ucapannya, Allah enggak lalai kok dari apa yang kamu lakukan, salat kamu, puasa kamu, zakat kamu, ta'lim kamu, kami akan balas. Subhanallah. Ucapannya sama, tapi beda terhadap orang yang kafir berupa ancaman, terhadap orang yang beriman berupa janji. Allah tidak akan sia-siakan amalan-amalan kalian. Wa fiha wa'id lil mu'taridin, maka ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang menentang. Wa tasliyah lil mu'minin, sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita mulai taklim sore ya. Ya. Jam 5 sampai jam 6. Jam 6 sudah taklim, buat buka siap-siap buka puasa. Insyaallah sore kalau memang diizinkan oleh takmir masjid, kita berbuka bersama di masjid ini untuk melanjutkan kembali kajian kita pada ayat yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.